الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام عليكم الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sejenak berkomunikasi Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari saat amal soleh terbaik untuk dilakukan. Di 10 awal Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihil ayyam. Tidaklah ada hari untuk melakukan amal terbaik, untuk melakukan amal soleh yang terbaik selain di hari-hari ini, di tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah atau 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk memperbanyak amal saleh. Apapun amal saleh itu. Bagi yang dimudahkan untuk saum, maka saum termasuk amal saleh juga. Bagi yang dimudahkan untuk melakukan salat sunnah, termasuk salat sunnah adalah termasuk amal saleh. Memperbanyak zikir, takbir, tahmid, tahlil, tasbih juga termasuk amal saleh. Yang itu semua adalah lebih baik dibandingkan seseorang melakukan di hari lain. Jihad fisabilillah, suatu amal yang besar, masih kalah dibandingkan amal-amal yang ringan yang dilakukan di hari-hari ini. Bahkan ulama menjelaskan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari dunia yang terbaik. Nah, hari-hari dunia yang terbaik dari seluruh hari. Nah, kalau malam hari mungkin yang terbaik adalah Lailatul Qadar. Malam yang di situ ada Lailatul Qadar, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu untuk malam-malam terbaik. Tetapi siang terbaik, hari-hari yang terbaik sejak subuh sampai maghrib, waktu yang adalah amal saleh adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari ini dengan amal saleh, amal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap amal kita di siang hari ini melakukan talabul ilmi, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk amal soleh yang bernilai pahala besar di sisi Allah, yang kita senantiasa mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan pada bab tentang kesabaran, hadis yang ke-48 kalau di kitab saya, kitab yang ada di hadapan saya itu hadis yang ke-48, hadis dari Mu'ad bin Anas. Hadis dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang yang mampu bersabar ketika dia marah. Dia mampu menahan dirinya. Nah, maka Allah akan berikan keutamaan yang besar nanti pada hari kiamat. Wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Mu'ad bin Anas semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kallama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidah subhanahu wa ta'ahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril ini ma sya'a. Barang siapa yang menahan amarah, kazama itu menahan, ghaidhan kata Syekh Ibn Utsaimin artinya kemarahan yang memuncak, bukan marah biasa, tapi kemarahan yang sangat dahsyat. Ya, timbul perasaan marah yang besar pada waktu itu. Ada sesuatu hal yang membuat dia sangat marah. Nah, pada saat itu, kalau seseorang bisa menahan dirinya, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahan itu, wahuwa qadirun ala an yunfidahu, dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahan itu. Dia mampu untuk misalkan memukul orang yang membuat dia marah. Misalkan. Atau dia mampu untuk merusakkan benda di sekitar dia. Misalkan. Atau dia mampu menghukum anak kecil yang telah membuat dia marah. Misalkan. Atau istrinya. Dia sebenarnya mampu. Tetapi dia melakukan sikap kadhama ghaidhan, menahan dirinya dari amarah yang sedang memuncak. Siapa yang apa yang Allah berikan keutamaan kepada orang tersebut? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dia, memanggil namanya di hadapan para makhluk pada hari kiamat nanti. Dipanggil namanya di hadapan orang-orang. Orang menyaksikan. Allah panggil namanya. Dipanggil untuk apa? Hatta yukhayyirahu minal huril in ma sya'a. Kemudian Allah akan menyuruh dia memilih bidadari mana saja, wanita-wanita tercantik mana saja, makhluk Allah yang Allah sediakan bagi dia. Siapa saja yang dia inginkan, silakan pilih. Nah, dipanggil untuk diberi keutamaan. Dan keutamaan ini disaksikan sekian banyak orang pada hari kiamat, yang mengundang keinginan orang-orang lain seperti dia. Nah, maka ini keutamaan yang besar bagi seseorang yang merasa di suatu saat tahan marah yang sangat dalam dirinya, dan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan, tapi dia tahan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat keutamaan menahan marah, maka dia tidak bertindak, tidak mengucapkan ucapan maupun perbuatan selain yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan khalayak ramai, orang-orang yang banyak. Kemudian Allah akan menyuruh dia untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Subhanallah, sebuah kenikmatan yang sangat besar. Nah, sebuah hasil yang sangat manis akibat seseorang bersabar ketika dia di dunia. Nah, ini hadis disebutkan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan hadisnya hasan. Nah, hadis ini sangat baik kalau kita bisa menghafalnya. Nah, mungkin antum perlu untuk menghafalnya. Al-afu minkum, saat ini ada berapa orang yang hadir? Abu Umar. Abu Umar 6. Nah, ada berapa orang yang hadir saat ini? Nah, sebaiknya hadis ini dihafal, dan insya Allah kita akan murojaah pada pertemuan berikutnya. Jadi, man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Barang siapa yang menahan amarah sampai dia, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggil dia di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga Allah menyuruh dia untuk memilih siapa siapa di antara bidadari-bidadari cantik yang dia inginkan. Nah, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi, berikanlah aku wasiat. Qala la taghdab. Nabi menyatakan, janganlah engkau marah. Nah, janganlah engkau marah. Faraddada miraran. Orang itu berilah kali-kali. Berilah aku wasiat ya Rasulullah. Diulang berkali-kali meminta wasiat. Tetapi Nabi tetap menyatakan, la taghdab. Jangan engkau marah. Nah, jangan engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalam berbagai kesempatan banyak orang meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Nah, ada juga sahabat yang bertanya, berikan apakah yang amal yang paling terbaik ya Rasulullah? Apakah amal yang terbaik? Nah, Nabi menjelaskan. Dan penjelasan Nabi itu disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. Memberikan wasiat kepada mereka sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Nah, Tiap orang berbeda-beda. Maka pada sebagian orang yang di situ, dia cenderung sulit untuk menahan marah, mudah marah, dan sering mendapatkan mudarat karena marahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada dia, la taghdab, jangan engkau marah. Nah, artinya, kata sebagian para ulama, jika timbul dalam dirimu perasaan ingin melampiaskan kemarahan, tahanlah. Atau jauhilah hal-hal yang bisa menyebabkan engkau timbul perasaan marah. Nah. Atau ketika timbul perasaan marahmu, berusaha untuk redam, berusaha untuk dikurangi. Seperti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadis yang pernah kita baca, berlindung bertaubat kepada Allah, juga merubah posisi dia, hanya duduk, jika dia duduk hendaknya duduk, jika dia duduk hendaknya berbaring, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Nah, itu adalah bimbingan Nabi SAW agar jangan sampai seorang marah, karena kemarahan itu seringkali menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya bagi seseorang maupun orang lain, yang kemudian orang itu bisa menyesali perbuatannya. Nah, dan ini sebagian sudah kita sebutkan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, juga di dalam hadis yang sahih yang lainnya, Nabi menjelaskan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau akan mendapatkan al-jannah. Janganlah engkau marah sehingga engkau akan mendapatkan al-jannah. Nah, maka hadis itu menjelaskan bahwa sikap seseorang yang bersabar menahan diri dari kemarahan, kemarahan yang berkaitan dengan masalah pribadi dia, kemarahan yang tercela, dia tahan dari berbuat marah yang tercela, maka akan mengantarkan dia ke dalam surga, ke dalam jannah. Nah, walaupun memang ada kemarahan yang terpuji, yaitu kemarahan yang sifatnya berkaitan dengan pembelaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kemarahan yang terpuji. Namun jangan sampai kita tertipu, kadangkala seseorang merasa ini membela agama Allah, padahal sebenarnya dia membela dirinya sendiri. Maka dia merasa marah dalam membela agama Allah, padahal sebenarnya dia membela dirinya sendiri. Maka ini suatu hal yang juga tercela. Kalau memang benar-benar dia membela agama Allah, itu terpuji. Tapi kalau dia merasa dia membela agama Allah, padahal sebenarnya dia membela dirinya, maka itu adalah suatu hal yang tercela. Kemudian di dalam, kita lanjutkan hadis berikutnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda ما يزال البلاء من المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus menerus ujian atau musibah menimpa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, dalam diri, anak, dan hartanya, hingga ia bertemu dengan Allah Ta'ala, tidak memiliki kesalahan lagi. Terus-menerus, ada musibah, ada ujian, bagi orang yang beriman, laki-laki dan wanita, baik musibah atau ya, atau anak dia, atau harta dia, hingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala, nantinya tidak memiliki kesalahan lagi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Nah, juga disahihkan oleh para ulama yang lain. Syekh Muqbil juga mensahihkan di sini, Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'an. Nah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wal hadis ats-tsalits dalil ala anna al-insan idza sabara wa ihtasaba al-ajra 'inda Allah kaffara Allahu 'anhu sayyi'atihi. Hadis yang ketiga ini merupakan dalil bahwasanya manusia jika dia bersabar, pahala dari Allah, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Idza usiba al-insan bi bala' fi nafsihi aw waladihi aw malihi thumma sabara 'ala dhalik fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yazalu yabtalihi bihadha hatta la yakuna 'alayhi khati'ah. Jika seorang manusia ditimpa musibah, ujian di dalam diri atau anak atau harta, dia bersabar atas hal itu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan terus-menerus menguji dia hingga dia tidak memiliki kesalahan lagi. Fafihi dalilun ala anna al-masa'iba fin nafsi wal waladi wal mal takunu kafarah lil insan. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya musibah-musibah dalam diri, anak maupun harta akan menjadi kafarah bagi manusia, dosa bagi manusia. Hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alayhi khathiah, hingga dia berjalan di atas muka bumi tidak memiliki kesalahan lagi. Walakin hadza idza sabara. Akan tetapi hal ini bisa didapatkan jika dia bersabar. Nah. Amma idza tasakhata fa inna man tasakhata falahu as-sukhut. Marah, tidak rela ketika mendapat musibah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini tiga hadis yang kita baca. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-4. Nah, sebelum itu mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Nah. Waladi wa mali. Nah. Sepertinya itu adalah salah cetak berarti. Nah. Semestinya ada wa malihi dan pada hartanya dan pada harta. Nah. Ya, setelah wa waladihi. Baik. Barakallah. Barakallah khairan. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-4 pada siang hari ini. Hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Hadis ini menjelaskan bentuk kesabaran Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sempat akan marah karena perbuatan seseorang, tetapi ketika diingatkan dengan ayat Al-Qur'an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang yang menahan dirinya. Beliau adalah orang yang ketika diingatkan dengan Al-Qur'an, beliau menjadi menahan diri karena karena perintah Allah tadi. Nah, kita baca hadisnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Qadima Uyainah bin Husn fa nazala 'ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Uyainah bin Husn datang menemui anak saudaranya, Al-Hur bin Qais. Berarti Uyainah bin Husn ini adalah paman dari Al-Hur bin Qais. Nah, Uyainah bin Husn datang menemui anak saudara Al-Hur bin Qais. Bin Qais. Wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hur bin Qais ini adalah termasuk orang yang didekatkan oleh Umar. Artinya Umar sering mengajak dia bermusyawarah. Wa kana al-qurra ashabu majlis Umar wa kuhulan kanu aw shubbana. Jadi Al-Hur bin Qais ini terjadi Al-Hur bin Qais ini termasuk qurra, pembaca Al-Qur'an. Ya, yang memiliki banyak hafalan Al-Qur'an, yang juga beramal dengan bacaan Al-Qur'an, yang menjadi orang-orang yang sering diajak bermusyawarah oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kuhulan kanu aw shubbana. Yang menjadinya itu adalah orang-orang yang Al-Qurra, banyak baca Al-Qur'an. Nah, baik orangnya sudah dewasa ataupun masih muda. Umar radhiyallahu anhu meminta pertimbangan kepada para qurra tadi. Ya. Baik dia sudah dewasa, sudah di atas 40 tahun usianya atau masih muda. Nah. Kalau dia qurra, banyak menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an, dia diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab. Kalau Umar membutuhkan pertimbangan mereka untuk memutuskan suatu kebijakan. Nah, Al-Hur bin Qais ini termasuk orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau termasuk qurra. Uyainah bin Husn, paman dari Al-Hur bin Qais ini datang menemui Al-Hur bin Qais karena ingin menyampaikan sesuatu kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Uyainah li ibni akhi. Kemudian Uyainah berkata kepada putra saudaranya itu, Ya ibn akhi, laka wajhun inda hadal amir, fasta'dhan li alaih. Wahai putra saudaraku, sesungguhnya engkau memiliki kedudukan di sisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mintakanlah izin kepada beliau agar aku bisa bertemu dengan beliau. Fasta'dhana fa'adhina lahu Umar. Maka Al-Hur bin Qais pun meminta izin kepada Umar agar pamannya yang bernama Uyainah bin Husn ini bisa bertemu dengan Umar. Falamma dakhala qala. Ketika Uyainah bin Husn masuk menemui Umar, dia berkata kepada Umar, "Hi yabn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl." Hei, wahai putra Al-Khattab, kata dia, demi Allah, engkau tidak banyak memberi pemberian kepada kami, rakyatmu, dan engkau tidak berhukum, menetapkan hukum secara adil. Masya Allah. Baru datang, di hadapan Umar langsung mengatakan begitu. Tidak mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai iman, tidak. Orang-orang beriman, tidak. Tapi langsung menyatakan, Iya ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab. Engkau tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami. Dan engkau tidak menetapkan hukum secara adil. Masya Allah. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Umat ini khalifah yang adil, khalifah yang adil, yang tidak ada lagi keadilan seperti itu yang bisa dilakukan di masa-masa saat ini. Nah, tapi orang ini datang mengatakan, engkau tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami dan engkau tidak menetapkan hukum secara adil. Nah, فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. Maka Umar radhiyallahu anhu pun marah hingga Umar berkeinginan untuk menangkap orang itu atau hendak memukulnya atau melakukan sesuatu kepada orang tadi. Faqala lahu al-Hur. Kemudian Al-Hur bin Qais yang tadi meminta izin kepada Umar untuk mempertemukan dengan pamannya ini berkata, Ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah maaf, perintahkan dengan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Wa inna hadha minal jahilin. Sedangkan orang ini termasuk orang yang bodoh, wahai Amirul Mukminin. Nah. Nah. Wallah ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar melakukan hal-hal lain yang tidak semestinya ketika dibacakan ayat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melampaui batas. Ketika dibacakan ayat ini, beliau menahan diri. Wa kana waqqafan 'inda kitabillah ta'ala. Dan beliau adalah seseorang yang benar-benar berhenti ketika dibacakan kitabullah. Ketika dibacakan kitabullah. Ketika beliau berhenti. Beliau berhenti. Nah, beliau adalah seorang yang benar-benar tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa kana qad ishtahara bil adli baina ar-ra'iyah wa bit tawadhu' bil haqq. Umar bin Khattab, ya, beliau ini termasuk khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau terkenal dengan keadilan terhadap rakyatnya. Tawadhu bil haqq. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu, tunduk kepada al-haq. Hatta innal mar'ata rubbama tudzakkiruhu bil ayah fi kitabillah fayaqifu indaha. Sampai-sampai seorang wanita kadangkala mengingatkan beliau dengan ayat Al-Quran dalam kitabullah, berdiri di dekat beliau. Wala yatajawazaha faqad qadima alaihi Uyainah bin Hisn wa kana min kibari qaumih. Nah, ketika wanita mengingatkan beliau dengan ayat Al-Quran, beliau tunduk. Bukan tunduk kepada wanita itu, tapi tunduk dengan yang dibawa oleh wanita itu. Karena yang disampaikan adalah Al-Quran. Waqad qadima alaihi Uyainah bin Hisn wa kana min kibari qaumi. Pada suatu hari datanglah Uyainah bin Hisn, yang beliau ini termasuk pembesar kaumnya. فقال له هي ابن الخطاب هذه كلمه استنكار وتلون. Kemudian berkata, "Hai putra Al-Khattab." Ini adalah ucapan pengingkaran. Masya Allah. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, "Innaka la tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil 'adl." Sesungguhnya engkau tidak memberi pemberian yang banyak kepada kami dan engkau tidak menetapkan hukum secara adil. Kata Syekh Ibn Utsaimin, "Undur ila hadha ar-rajul yatakallam ala hadha al-khalifah al-mashhur bil 'adl bi hadha al-kalam." Perhatikan laki-laki ini. Dia mengatakan ucapan seperti itu kepada khalifah yang sudah dikenal keadilannya. Ma'a anna Umar kama qala Ibnu Abbas kana julasa'uhu al-qurra. Padahal Umar itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, orang-orang yang duduk di sekitar Umar yang sering dimintai pertimbangan oleh Umar itu adalah para qurra. Al-qurra min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum julasa'uhu sawa'un kanu shuyukhun aw kuhulan aw shababan yushawiruhum wa yudnihim. Para pembaca Al-Qur'an dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah teman-teman dekat, orang-orang yang dimintai pertimbangan oleh Umar, baik mereka orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa, atau anak masih muda. Kalau mereka qurra, pembaca-pembaca Al-Qur'an, mereka didudukkan dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa hakadha yanbaghi li kulli amir wa khalifa an yakuna julasa'uhu salihin. Demikianlah seharusnya bagi setiap pemimpin atau khalifah, mestinya teman-teman dekat mereka, orang-orang yang duduk di dekatnya adalah orang-orang yang saleh. Bi annahu idza in quyyid lahu julasa ghairu salihin halaka wa ahlaka al-ummah. Karena jika teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang tidak saleh, maka dia akan binasa dan akan membinasakan umat. Nah, ini nasihat Syekh Ibn Utsaimin kepada para pemimpin. Hendaknya seperti Umar. Teman-teman duduknya adalah orang-orang yang banyak baca Quran, faham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, faqih, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yassarallahu lahu julasa salihinna fa'allahu bihil ummah. Kalau Allah beri kemudahan, diberi teman-teman duduk yang saleh, Allah akan berikan manfaat kepada umat. فالواجب على ولي الأمر أن يختار من الجلساء أهل العلم والإيمان وكان الصحابة رضي الله عنهم القراء منهم هم أهل العلم. Wajib bagi para pemimpin untuk memilih teman-teman duduk dari kalangan orang-orang yang berilmu, ulama, orang-orang yang beriman. Karena para sahabat yang qurra, mereka adalah orang-orang yang berilmu. لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. Karena para sahabat itu tidaklah mereka melampaui mempelajari 10 ayat, mempelajari menghafal 10 ayat sampai mereka mempelajari kandungan dari ayat itu berupa ilmu dan juga mengamalkannya. Qurra di kalangan para sahabat itu beda dengan qurra di masa-masa kita. Qurra di masanya hafal, mereka hanya hafal. Mungkin mereka hanya pandai melantunkan bacaan Al-Quran saja. Tetapi qurra di masa sahabat Nabi adalah orang-orang yang tidak sekedar hafal, tapi juga orang-orang yang memahami kandungan maknanya dan memahami, amalkan, mengamalkan isinya. Nah, maka ketika laki-laki ini berkata kepada Umar, Umar marah hingga ada keinginan dari Umar untuk memukul atau berbuat sesuatu kepada orang ini. Tetapi keponakan dari Uyainah bin Hisn yaitu Al-Hur bin Qais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, surat Al-A'raf ayat 199. Sedangkan orang ini yang baru saja berkata demikian kepada Anda, itu termasuk orang yang bodoh. Nah, maka Umar pun terdiam, tidak melampauinya. Dan beliau adalah seorang yang sangat mengendalikan diri ketika diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu mungkin sepintas kita baca sebagian saja dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam menjelaskan sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol barakallahu fikum. Nah, bukan hanya untuk waliul amr, bisa juga bagi orang-orang biasa, mereka perlu teman dekat yang soleh. Nah, seperti dalam hadis yang Al-mar'u ala dini khalili falyandhur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama dari teman dekatnya, maka hendaknya seorang berteman dekat dengan siapa dia berteman dekat. Nah, jadi intinya kepada para pemimpin, kita semestinya berlembut kata. Nah, bahkan Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlembut kata, bertutur kata yang lembut kepada Fir'aun. Seperti di dalam surat Toha ayat ke-40, Allah Ta'ala berfirman, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنُ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Maka hendaknya kalian berdua, Musa dan Harun, ucapan yang lembut, mungkin saja dia bisa mendapatkan peringatan atau menjadi takut. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berbicara kepada Fir'aun. Nah, padahal Fir'aun adalah seorang yang kafir, seorang yang sangat zalim. Tapi disitu untuk bertutur kata yang lembut. Nah, maka tentunya seorang pemimpin yang adil lebih layak berhak untuk disikap dengan sikap yang lebih ramah, lebih lembut, dan lebih baik. Nah. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah. Satu saja paling tidak. Iya, paling tidak hadis Mu'ad bin Anas itu saja. Ya, kalau bisa semua bagus. Tapi yang ditekankan sekali yang pertama. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahi wa barakatuh.